بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد malam ini insyaallah taala melanjutkan kembali materi kitab tauhid yang sedianya adalah kemarin Yaumul Ahad, yang untuk kemudian jadwal hari Ahad akan beralih pada hari Jumat. Hari Jumat adalah materi kitab Tauhid. Hari Jumat yang lalu belum kita bisa lakukan, sehingga menjadi penggantinya adalah malam ini, hari Senin, malam Selasa. InsyaAllah ta'ala, pertemuan akan berlanjut pada esok lusa, hari Rabu, dengan materi kitab Al-Usul Tsalatsah. Kemudian, esok lusanya lagi hari Jum'ah, adalah materi kitab Tauhid. Mudah-mudahan bisa dimaklumi bersama. Pembahasan kita berada pada bab ke-16. Matan yang disebutkan oleh muallif rahimahullah membawakan ayat qaulullah ta'ala pada surat Saba ayat ke-23 yang insyaallah ta'ala kita masih ingat tentang pembahasan itu. Allah menyatakan hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwa al-'aliyyul kabir. Kata Allah jalla wa ala, sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka, mereka yang dimaksud adalah para malaikat Allah jalla wa'ala, telah dihilangkan ketakutan yang dahsyat di hati mereka ketika Allah jalla wa'ala firmankan, Allah wahyukan ayatnya, maka para malaikat tadi gemetar ketakutan dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Qalu madza qala rabbukum. Mereka berkata, mereka bertanya. Bertanya kepada malaikat Jibril alaihissalam. Madza qala rabbukum. Apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian? Qalul haqqa, maka mereka pun serentak menjawab, tentu yang difirmankan Allah itu adalah perkataan atau firmannya yang benar. Wa huwal aliyyul kabir, dan dialah Allah itu yang maha tinggi dan maha besar. Ayat ini mengandung beberapa fawaid yang sudah disebutkan, 6 faidah. InsyaAllah ta'ala masing-masing kalian sudah mencatatnya. Jika belum, maka bisa menyimak lebih lanjut pada keterangan-keterangan berikutnya, karena nanti kita akan lalui pula fawaid lagi terkait dengan matan berikutnya. Maka kita melangkah pada matan berikutnya, pada bab yang sama, terkait dengan hadis. Kalau sebelumnya terkait dengan ayat, yakni maksudnya surat Saba, maka berikutnya terkait dengan hadis. Qala al-muallif rahimahullah wa fi sahihi, dan telah disebutkan di dalam as-sahih. As-sahih yang dimaksudkan di sini adalah sahih al-Bukhari. Sahih al-Bukhari. Tidak ada keterangan di situ sahih Muslim kah atau sahih Bukhari kah. Maka setelah kita dapatkan keterangan bahwa sahih di sini adalah sahih al-Bukhari. Mu'alif hanya menyebutkan secara keumumannya dengan kata as-sahih. Nah, An-Nabi Hurairah, yang riwayatnya melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anin nabiyyi, yang Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, maka beliau bersabda, idza qadallahu al-amra fis sama', apabila Allah Jalla wa'ala telah menetapkan qadanya, Allah Jalla wa'ala telah menetapkan al-amra, menetapkan perintah, fis sama', di atas langit, darabatil malaikatu bi ajnihatiha, maka para malaikat Allah Jalla wa'ala darabat, mengepakkan, asal katanya dalam memukul, maka kaitannya dengan konteks kalimat ini adalah mengepakkan, bi ajnihatiha, ajnihah artinya sayap-sayapnya, bi'ajnihatiha, dengan sayap-sayapnya. Demikian para malaikat mengepakkan sayap-sayapnya, khud'anan, khud'anan, ada yang menyebutkan dengan lafaz dha'nya difathahkan, kha'nya juga demikian, khud'anan, kha dan dha' difathahkan. Ada pendapat demikian juga. Namun dalam riwayat yang lain dengan kha yang didhammahkan dan dad yang disukunkan. Khud'anan. Khud'anan atau khud'anan itu asal kata dari al-khudu'. Al-khudu' maknanya adalah ketundukan. Para malaikat tadi mengepakkan sayap-sayapnya karena tunduk, karena patuh liqaulih, terhadap firman-Nya Allah. Naam, digambarkan demikian. Ka'annahu silsilatun ala Safwan. Ka'annahu, seakan-akan firman yang didengar itu silsilah, seperti layaknya silsilah, silsilah itu rantai, ala Safwan, yang berada di atas Safwan. Safwan artinya batu yang rata. Nah, jadi seperti layaknya rantai gemerincing, rantai besi yang ditarik di atas batu yang rata. Nah, Safwan adalah al-hajarul amlas as-sulb. Al-hajar al-amlas, batu yang rata, as-sulb, yang keras. Naam. Demikian digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang ketentuan yang Allah Jalla wa ala putuskan di atas langit. Bagaimana digambarkan beliau, barabatil malaikatu bi ajnihatiha, seakan-akan para malaikat tadi mengepakkan sayapnya karena patuh terhadap firman-Nya Allah, khud'anan liqaulih, ka'annahu silsilatun ala Safwan. Naam. Kemudian yanfudhuhum, zalik. Yanfuduhum zalik. Perkara yang demikian itu memekakkan mereka. Memekakkan para malaikat Allah Jalla wa'ala. Tidak kuatnya menahan atau menghadapi firman Allah Jalla wa'ala yang turun. Sampai disebutkan dalam riwayat mereka pingsan. Tertunduk. Nah, kita akan sampai nanti hadis setelah ini insyaAllah ta'ala perinciannya. Yalfuduhum dhalik. Mereka tadi memekakkan. Yang membuat hal itu memekakkan terhadap mereka para malaikat Allah Jalla wa'ala. Kemudian sampailah pada ayat hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqq wa huwal aliyyul kabir, sebagaimana ayat yang tertera pada matan yang pertama yakni surat Saba ayat ke-23. Nah, diterangkan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Nah, beliau menjelaskan terkait dengan gemerincing rantai besi yang ditarik di atas batu yang rata tadi. Demikian yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Kata beliau, laisal murad tashbih sautallah ta'ala bihadha. Bukanlah yang dimaksud atau bukanlah berarti penyerupaan terhadap suaranya Allah. Gemerincing rantai tadi, bukanlah dengan itu kemudian diserupakan suaranya Allah. Nah, sama sekali tidak. Mengapa demikian? Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Ini prinsip di dalam memahami al-asma wa sifat. Nama-nama dan sifat-sifat Allah. Terkait juga dengan suara. Maka, laisa kamitslihi, tidaklah sedikit pun semisal atau serupa syai'un sedikit pun terhadap Allah Jalla wa'ala dengan makhluknya. Wa huwa sami'ul basir. Yang dialah Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Nah, sebagai bentuk gambaran bagaimana firmannya Allah Jalla wa'ala ketika diturunkan. Demikian kata beliau. Laisal murad tashbih sautallahi ta'ala bihadha. Bukanlah berarti ini penyerupaan dengan suaranya Allah Ta'ala. Nah, kemudian diberikan penjelasan lebih lanjut oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah tentang firmannya tadi. Mada qala rabbukum? Qalul haqqa. Maka bertanya para malaikat tadi kepada Jibril alaihi salam, apa yang difirmankan oleh Allah kepadamu? Maka Jibril pun menyatakan al-haq. Al-haq, kata beliau, Syekh Al-Utsaimin, al-qawlul haqq. Al-qawlul haqq, yakni perkataan yang benar. Hanya disingkat dengan al-haqqa. Qalu al-haqqa. Mereka berkata al-haqqa, kebenaran. Maksudnya apa kebenaran itu? Yakni al-qawlul haqqa. Yakni perkataan yang benar. Nah, demikian kalau kita perhatikan pada ayat, hanya disebutkan kata al-haqq. Nah, yang benar. Apa maksud yang benar tadi? Adalah al-qawl, yakni perkataan atau firmannya Allah Jalla wa'ala. Nah, maka hadis ini kata Syekh Al-Utsaimin mutabiqun lil ayah tamaman, betul-betul mencocoki terhadap ayat secara penuh, secara persis. Hadis yang bersama kita, hadis Abu Hurairah di dalam Sahih Bukhari ini adalah sejalan mencocoki terhadap ayat tadi surat Saba. Nah, mengapa? Karena tafsirul Quran. Naam. Idza kana bil Quran au as-sunnah fa innahu nassun. Karena penafsiran Al-Qur'an jika ditafsirkan dengan Al-Qur'an atau dengan as-sunnah atau dengan hadis seperti contoh pada kita, fa innahu nassun, maka itu adalah nass. La yumkin li ahadin an yatajawazuha, yang tidak mungkin bagi seseorang untuk menerjangnya, untuk menantangnya. Nah, ayat ditafsirkan dengan ayat, ayat ditafsirkan dengan hadis sebagai contoh salah satunya ini. Nah, adapun ini beliau tambahkan lagi keterangan yang lebih rinci lagi. Adapun penafsiran sahabah, fa innahu, adapun tafsirnya sahabah, fa innahu hujjah inda aktsaril mufassirin. Penafsirannya para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan hujjah, merupakan dalil. Naam. Yang menjadi landasan pula untuk diterima. Inda aktsaril mufassirin, menurut mayoritas para ulama tafsir. Tafsir sahabat, penafsiran para sahabat. Wa amma tabi'in, lebih lanjut Syekh, dengan kemurahan hatinya, ilmunya, ingin menindaklanjuti, supaya lebih tahu kita tentang perkara ini. Adapun terkait dengan tabi'in, fa inna aktsarul ulama, maka mayoritas para ulama menyatakan innahu laisa bihujjah, bahwa bukanlah hujjah. Tabi'in adalah generasi setelah sahabat. Illa man ikhtassa minhum syai'in, kecuali di antara mereka yang dikhususkan. Nah, terkait dengan tabi'in, maka tafsirnya mereka bukanlah hujjah yang mutlak. Nah, melainkan hanya beberapa yang dikhususkan dari mereka saja. Seperti siapa maksudnya? Seperti Mujahid. Ada seorang tabi'in yang bernama Mujahid, itu salah seorang murid sahabah, muridnya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Kenapa demikian? Karena Mujahid menghadapkan mushaf, ya, Al-Quran terhadap Ibn Abbas itu 20 marrah atau akthar, sebanyak 20 kali, bahkan lebih. Ya, untuk mengetahui penafsiran dari gurunya, dari Ibn Abbas. Nah, sebanyak 20 marrah atau akthar. Yaqifu inda kulli ayatin, beliau berhenti pada setiap ayat. Wa yas'aluhu an ma'naha, dan beliau Mujahid bertanya kepada Ibnu Abbas tentang maknanya, ayat demi ayat, bukan sekali dua kali, 20 kali bahkan lebih. Nah, maka Mujahid termasuk yang dikhususkan di antara para tabi'in. Naam, yakni jika dari beliau mungkin sebagai hujjah, tapi selainnya laisa bihujjah. Wa amma man ba'da tabi'in, adapun generasi setelah tabi'in yang diistilahkan dengan tabi'ut tabi'in, fa tafsiruhu hujjah ala ghairi, maka penafsirannya bukanlah hujjah terhadap lainnya. Penafsirannya bukanlah hujjah terhadap lainnya. Bisa dipahami? Nah, jenjangnya tadi, penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran, penafsiran Al-Quran dengan sunnah itu nafsun, merupakan nafs yang tidak bisa ditantah. Kemudian berikutnya, bagaimana dengan tafsirnya sahabah? Maka pendapat mayoritas para mufassirin adalah hujjah. Bagaimana dengan tabi'in? Mayoritas para ulama menyatakan bukanlah hujjah kecuali yang dikhususkan dari mereka. Sebagai contoh, Al-Imam Mujahid rahimahullah. Sedangkan setelah tabi'in, penafsirannya bukanlah hujjah terhadap lainnya. Ini faedah penting. Nah, kita sedang bahas ayat, kita sedang bahas tentang masalah tadi, bagaimana turunnya firman Allah Jalla wa'ala. Kemudian kita dapat faedah lain dari para ulama, di antaranya dari beliau, rahimahullah. Maka Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengingkari terhadap taqsimuddin, terhadap pembagian agama, ila usulin wa furu'in, kepada usul dan furu'. Usul itu adalah pokok-pokok agama, sedangkan furu' cabang-cabangnya. Nah, itu diingkari oleh Syekhul Islam pembagiannya seperti ini. Artinya semua rata pembahasan itu dalam din sama. Tidak kemudian ini masalah fikih, ini masalah ini yang mendasar. Nah, dan yang menunjukkan tentang batilnya pembagian ini, anna salat indal ladina yuqassimuna minal furu' ma'a annaha min ajlil usul. Sampai dikategorikan masalah sholat itu adalah pembagian dari bagian cabang. Nah, karena di sana diajar, disebutkan, dibahas tentang masalah fikih dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Padahal kata beliau ini adalah dari sebab usulnya. Bukankah sholat merupakan rukun Islam yang kedua? Nah, demikian alasan beliau. Maka perlu diketahui pula bahwa masalah-masalah atau perkara-perkara gaib, nah, tidak diberikan uzur bagi seorang pun untuk tidak mengetahuinya. Nah, tidak ada uzur bagi seorang pun untuk tidak mengetahui perkara yang gaib. Sawa'un kana tata'allaq bi sifatillah, apakah perkara itu berkaitan dengan sifat-sifat Allah, au al-yaumil akhir, atau perkara-perkara gaib itu berkaitan dengan hari akhir, au ghairi dzalik, ataupun selainnya yang berkaitan atau menyebutkan tentang al-umur al-ghaibiyah, perkara-perkara gaib. Karena la majalun lil ijtihad fiha, karena tentang perkara gaib di situ tidaklah ada tempat untuk berijtihad padanya. Nah, semuanya kembali untuk kita menerima dan mengamalkannya. Kita meyakininya. Nah, itu tentang al-umur al-ghaibiyah. Adapun tentang al-umur al-amaliyah, perkara berkaitan yang berkaitan dengan amalan, allati lil ijtihad fiha majalun, yang mana memungkinkan itu adanya ijtihad padanya, fala yunkar alal mukhalif fiha illa idza khalafa nassan sharihan, maka tidak diingkari bagi yang menyelisihinya, kecuali bagi siapa yang menyelisihi dalil yang jelas. Kecuali bagi siapa yang menyelisihi dalil yang jelas. Nah, kita kembali kepada hadis. Yan fuduhum, para malaikat tadi terpeka dengan turunnya firman Allah Jalla wa'ala. فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرِقُ السَّمْعِ فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرِقُ السَّمْعِ, maka wahyu yang Allah turunkan tadi terdengar, nah, oleh mustariq yang mencuri, as-sam' mencuri apa yang dia dengar, atau bahasa lainnya penyadap berita. siapa penyadar berita? Adalah para syaitan. Ketika Allah Jalla wa'ala turunkan wahyunya, maka para syaitan berusaha untuk menyadap. Ketika penyadap berita yang berada di atas mendengar kalimat itu, kemudian disampaikan kepada yang di bawahnya. Wa mustariqus sam'i hakadha ba'duhu fawqa ba'din. Maka keberadaan penyadap berita itu, mustariqus sam'i, penyadap berita itu hakadha. Di contoh kata digambarkan demikian. Ba'duhu fawqa ba'din. Sebagiannya di atas sebagian yang lain. Kalimat ini, mungkin ini adalah sabdanya Rasulullah SAW, atau mungkin ini perkataannya Abu Hurairah, atau ini perkataannya Sufyan. Kalimat wa mustariqus sam'i hakadha ba'duhu fawqa ba'din. Hanya ada berita itu begini dan begini. Sebagiannya di atas sebagian yang lain. Kalimat seperti ini bisa memungkinkan itu dari sabdanya beliau, bisa pula dari perkataannya Abu Hurairah, dan bisa pula dari Sufyan. Makanya setelah kalimat ini, wasofahu Sufyan bikafihi. Maka Sufyan mensifatkan dengan telapak tangannya. Bagaimana beliau menggambarkan taharrafaha. Maka telapak tangan beliau direnggangkan. Wabaddada baina asabi'ihi. Dan dibuka antara satu jemari dan satu jemari yang lainnya. Telapak tangan tadi dibuka, kemudian direnggangkan, dibuka antara jari satu kepada jari jemari yang lainnya. Sehingga memungkinkan perkataan tadi adalah perkataan beliau. Fayasma'ul kalimah fayulqiha ila man tahtaha. Maka didengarkan kalimat tadi, disadap wahyu Allah Jalla wa'ala, fayulqiha ila man tahtaha. Maka kemudian disampaikan kepada yang di bawahnya dan di bawahnya berikutnya. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, perkataan Sufyan wasafahu bikaffihi, Sufyan mensifatkan dengan telapak tangannya, maksudnya wahidin fauqastani, satu kemudian di atasnya yang kedua, terusnya. Fal jinnu yatarakabun wahidan fauqal akhar, maka jin itu bersusun-susun, satu kemudian lainnya lagi di atasnya, sampailah ke langit. Sampailah ke langit. Fayaq'uduna likulli wahid maq'ad khas. Maka duduklah para jin tadi pada masing-masingnya di tempat duduk khusus. Bagaimana kita bisa tahu pensifatan ini? Maka Syekh Al-Utsaimin membawakan ayat pada surat Al-Jin. Pada surat Al-Jin. Surat Al-Jin adalah surat yang ke-72. Maka silakan dicatat pada surat itu. Menunjukkan pensifatan jin itu duduk di tempatnya. Masing-masing memiliki tempatnya. Pada ayat yang ke-9. Wa inna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'i faman yastami'u al-ana yajid lahu shihaban rasada. Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu, kata mereka, lis-sam'i, untuk mendengar-dengarkan apa, berita-berita. Faman yastami'il an, tetapi sekarang, maksudnya sekarang itu adalah sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi rasul, yajid lahu shihab ar-rasada. Maka yang mencoba mendengar-dengarkan seperti itu akan menjumpai shihab, menjumpai panah api yang rasada, yang mengintai, mengintai untuk membakarnya. Berusaha menyadap-nyadap berita, ketika kena shihab ar-rasada maka akan terbakar. Pertanyaannya, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, apakah ini pencuri dari atau penyadap berita itu terputus dengan terhadap pencuriannya setelah diutusnya Rasulullah SAW sampai al-abad, sampai seterusnya selama-lamanya, au inqata'u fi waqtihi faqat, atau terputusnya pada waktu tersebut saja? Syekh Al-Utsaimin mengangkat satu pertanyaan yang mana ini adanya khilaf di antara para ulama. Apakah penyadap berita itu terputus dari pencuriannya setelah diutusnya Rasulullah SAW sampai selama-lamanya? Tidak bisa lagi mencuri? Au in qata'u fi waqtihi faqat, atau terputus pada waktu itu saja? As-sani huwal aqrab, kata Syekh Al-Utsaimin, yang kedua adalah yang lebih dekat. Yang kedua itu maksudnya yang terakhir. Yang terakhir itu, ataukah terputus pada waktunya saja? Pendapat yang diambil adalah terputus pada waktu itu saja. Annahum inqata'u fi waqtil bi'tsah faqat, bahwa mereka terputus, tidak bisa mencuri berita itu hanya pada waktu diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak bisa mempengaruhi wahyu Allah Jalla wa'ala yang akan Allah turunkan kepada Rasul melalui Jibril alaihissalam. Tidak terpengaruh, tidak ada yang dicuri oleh mereka. Nah, ini faedah dari beliau. Fayasma'ul kalima fayulqiha ila man tahtiha, maka ketika mereka sudah dapat, sudah dengar, maka disampaikan kepada yang bawahnya, kepada yang bawahnya. Yakni yang mendengar di atas, nah, kemudian disampaikan kepada, diberitakan kepada yang berikutnya. Nah, dari riwayat ini kita dapatkan beberapa faedah. Yang pertama adalah isbatul qaul lillahi azza wa jalla. Kalau di ayat kita dapatkan beberapa faedah dan enam insyaAllah yang sudah kita tahu, maka pada hadis ini demikian juga kita dapatkan faedah ada 10. Nah, kita sebutkan sesuai dengan sisa waktu yang ada. Yang pertama, isbatul qaul lillahi azza wa jalla, penetapan adanya al-qaul lillah, perkataan, ucapan atau wahyu atau firman bagi Allah Jalla wa'ala. Allah itu berfirman. Nah, bagaimana sampai tadi para malaikat bergetar, ketakutan, pingsan ketika Allah berfirman atau berucap. Yang kedua, azamatillahi azza wa jalla, menunjukkan betapa agungnya Allah Jalla wa'ala. Kalau ucapannya saja sudah menimbulkan tampak yang demikian, apalagi dengan Allah itu sendiri. Azamatillahi subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, isbat al-ajnihah lil malaikah. Berdasarkan hadis ini pula menjadi bukti adanya sayap bagi para malaikat Allah. Menetapkan adanya ajnihah, sayap-sayap yang dikepakkan oleh mereka. Yang keempat, khauful malaikati minallahi azza wa jalla. Bagaimana rasa takutnya para malaikat Allah terhadap Allah azza wa jalla. wa khudu'ahum lahu, dan bagaimana patuhnya mereka kepada Allah. Sebagaimana lafaz tadi khudu'anan, khudu'anan, nah, biqaulih, terhadap firman-Nya Allah. Yang kelima, annal malaikah yatakallamun wa yaqilun, bahwa para malaikat itu adalah berbicara dan mereka itu berakal. Karena waktu sudah masuk waktu Isya, itulah yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Semoga Allah Jalla wa'ala jadikan ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Amalan yang kita lakukan Allah catat sebagai amal saleh, nikmat melalui mendengarkan. Dan semoga apa yang kita pelajari bisa menuntun dalam kehidupan kita yang tersisa, sehingga semakin meluruskan aqidah tauhid kita kepada Allah Jalla wa'ala. Allah Ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.